Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 24 April 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Komisi A Dewan Pidijaya tidak perpanjangkan masa kerja KIP lama. Ratusan sopir truk labrak di PRK Bener Meriah. Jelang Ramadan, tempat hiburan ditertibkan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, berakhirnya masa kerja Komisi Independen Pemilihan atau KIP periode 2014-2018 pada 29 Mei 2018 mendatang, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Pidijaya atau Pijay merencanakan untuk tidak memperpanjang masa kerja 5 komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP periode 2014-2018. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Ketua Komisi A DPRK Pidijaya Saifullah kepada Serambi FM mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa jabatan bagi setiap penyelenggara pemilu atau KIP hanyalah 5 tahun. Pada SK tugas yang ditetapkan KPU, masa berakhir tugas 5 komisioner KIP Pidijaya adalah 29 Mei 2018 mendatang. Sesuai dengan tahapan penjaringan dan penyaringan oleh tim independen atau tim ad hoc, masa penyerahan hasil tes yang diikuti oleh 40 peserta telah berjalan sejak satu bulan yang lalu mencakup hasil seleksi administrasi, tes tulis, dan selanjutnya disusul dalam pekan ini juga berupa dua tes lagi, yaitu baca Al-Quran dan wawancara. Saifullah menjelaskan tahapan penetapan bagi 5 anggota KIP untuk periode 2018-2023 dapat dilangsungkan nantinya sesuai dengan hasil keputusan rapat dengan seluruh Komisi A serta melakukan koordinasi dengan pimpinan Dewan. Sederalun, ratusan sopir dan pemilik dump truck yang berasal dari dua kabupaten yakni Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah menggelar aksi protes di depan gedung DPRK Bener Meriah hari ini. Dari Redelong, Muslim Arsani melaporkan. Kedatangan sopir tersebut untuk meminta kejelasan penutupan galian C yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Pasalnya penutupan galian C membuat dampak terhadap penghasilan sopir dan pemilik truk. Tak terkecuali juga berimbas kepada tersendatnya pembangunan di dua kabupaten bertetangga itu. Hal ini dikarenakan bahan material, batu dan pasir untuk pembangunan infrastruktur bagi dua kabupaten itu berada di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di bawah kaki Gunung Burni Telong. Ketua Organda Bener Meriah menuntut agar perekonomian mereka bisa kembali dihidupkan sebab beberapa bulan pasca ditutup mereka tidak lagi mampu menghidupi keluarga. Sederalun, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin melantik 6 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPK, 2 Sekretaris SKPK, dan 1 Staf Ahli di Aula Balai Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Zainal Arifin dalam sambutannya menyampaikan pelantikan ini merupakan rangkaian dari pelantikan pejabat struktural sebelumnya untuk mengisi jabatan kosong pada posisi eselon 2, khususnya hasil seleksi JPT Pratama. Menurutnya, pelantikan pejabat di lingkungan Pemko Banda Aceh senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan loyalitas. Di sisi lain, mutasi dan promosi jabatan bagi PNS merupakan proses dari bagian manajemen kepegawaian yang dilakukan secara berkesinambungan. 6 dari 7 pejabat eselon 2 yang dilantik merupakan hasil seleksi-seleksi jabatan pimpinan tinggi, merupakan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama yang digelar beberapa waktu lalu. Keenamnya yakni Kepala DPMPTSP, Kadis Sanan Islam, Kadis Dikbud, Kadisdikdaya, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Satpol PP dan WIHA. Saudara Lun, musibah beruntun mendera penduduk Kabupaten Aceh Singkil mulai dari banjir, tanah longsor, jembatan ambruk, hingga kebakaran rumah terjadi berbarengan. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Berdasarkan data sementara, banjir merendam rumah dan jalan raya setidaknya di 3 kecamatan, masing-masing kecamatan Gunung Meriah, Singkil Utara, dan kecamatan Kota Baharu. Luapan air bah terjadi pasca hujan deras mengguyur sepanjang malam kemarin. Camat Gunung Meriah Ali Hasmi menyampaikan data sementara korban dampak banjir di Gunung Meriah 290 jiwa. Sementara di kecamatan Kota Baharu, banjir merendam jalan serta permukiman penduduk desa Muara Pea. Hujan lebat yang terus mengguyur juga menyebabkan tanah longsor menimbun badan jalan Kabupaten Penghubung Gunung Meriah Singkohor di kawasan Cingkam. Di saat sebagian penduduk Aceh Singkil dikepung banjir, musibah kebakaran dialami Sinul, 48 tahun, penduduk Lorong 2, Desa Sidorejo Gunungan, Kecamatan Gunung Meriah. Peristiwa naas terjadi sekitar pukul 7.30 WIB. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh harta benda korban nyaris ludes terbakar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Wali Kota Subulu Salam Haji Merah Sakti SH mengingatkan para aparatur sipil negara atau ASN di wilayahnya agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Subulu Salam, Khalidin melaporkan. Dalam sambutan pada acara deklarasi anti-narkoba di halaman pendapa Wali Kota Subulu Salam, Wali Kota sepakat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dalam arahannya, Wali Kota Merah Sakti bahkan menegaskan tidak segan-segan menindak hingga pemecatan bagi ASN atau PNS di Kota Sadakata yang terbukti menggunakan narkoba. Pada kesempatan itu, Merah Sakti juga menyampaikan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Ia pun berjanji untuk mendorong terwujudnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Subulu Salam secepat mungkin. Hal itu guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota paling bungsu di Aceh untuk percepatan pembentukan BNNK. Wali Kota Sakti mengaku sudah berkoordinasi dengan Deputi BNN Pusat Irjen Pol Faisal. Saudara Lun, menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, petugas Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah mendapat dukungan personil Polres Langsa akan mengintensifkan razia penertiban tempat-tempat hiburan di wilayah Langsa. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kepala DSI Langsa Ibrahim Latif MM mengatakan tempat hiburan yang menjadi target penertiban menjelang Ramadan diantaranya karaoke dan hiburan musik di wilayah perkotaan maupun di perkampungan. Ibrahim Latif menambahkan demikian juga pada tempat-tempat kos-kosan, losmen maupun hotel yang diduga ada terjadinya pelanggaran syariat Islam juga akan dilakukan penertiban agar tidak terjadi pelanggaran kanun syariat Islam. Sementara semua personil WIHA sudah diperintahkan untuk siaga dan melakukan patroli rutin menjelang bulan suci Ramadan ini. Personil WIHA akan mengambil tindakan tegas terhadap pengelola tempat hiburan agar menutup total kegiatan hiburan, karaoke dan sejenisnya menjelang Ramadan tiba. Saudara Lun, anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh atau PA, Abdullah Saleh, melaporkan akun Facebook Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ke polisi. Abdullah Saleh membuat laporan polisi pada Jumat 20 April 2018 lalu di Polda Aceh. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Keterangan itu disampaikan Abdullah Saleh dalam konferensi pers di Media Center DPRA hari ini. Irwandi Yusuf dilaporkan ke polisi oleh Abdullah Saleh terkait postingan Facebook Irwandi Yusuf pada 11 April 2018. Postingan itu dianggap Abdullah Saleh telah mencemarkan nama baiknya dan keluarga. Dalam keterangan persnya, Abdullah Saleh mengaku terkejut membaca postingan Irwandi Yusuf tersebut. Ia juga membaca status Irwandi Yusuf itu sehari setelah postingan diterbitkan. Abdullah Saleh mengatakan postingan Irwandi Yusuf tersebut memang dialamatkan kepada dirinya karena di awal status Irwandi menandai nama Abdullah Saleh. Saudara Lun, operasi militer Mesir untuk memerangi kelompok yang berafiliasi dengan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS memicu krisis kemanusiaan di wilayah Sinai Utara. Kompas.com melansir. Hal itu diungkapkan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Internasional. Serangan militer yang diluncurkan pada 9 Februari lalu menyebabkan 420 ribu penduduk di 4 kota membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan segera. penduduk kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari, penduduk menghadapi kurangnya suplai makanan, obat, gas, dan barang-barang lainnya. Operasi melawan terorisme mengancam distribusi barang kepada ratusan hingga ribuan penduduk, seperti dikatakan oleh Sarah Lee Whitson, Direktur Human Rights Watch wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 24 April 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.